Betapa ku suka caramu berkata. Berkali-kali ku rasa cinta membuat terpesona, mendekati dirimu kasihku. Sempat terfikirkan dalam dada, betapa ku suka caramu. Masih ada banyak waktu untuk kita saling tahu.